lurus walau penuh kawana. Terbujuk sukma kurus berpaling memandang dusta. Bergetar rupa alam dalam jangkauan, melilit rasa semesta dalam rabaan, merata semua cerita nurani. Kemegahan dalam bui berlapiskan racun yang menaun diri menghitam waktu keseluruhan. Gemerlap jalan silang menyesatkan pasar. Gemerlap sutra licin membingungkan asal dalam keputihan dasar yang bercampur dalam bejana bertepi. Semarang. dalam hati, penerang di jalan maya. Dalam kerusuhan lama yang bercampur dalam bejana bertepi I'm